Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallama tasliman kathira ma ba'd. Ma'asyar al-ikhwah wal-akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan pelajaran kitab Mahiyyah Salafiyah. Sampai pada sebuah riwayat hadis dari Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, di mana beliau ditemui oleh seorang yang bernama Atha ibn Sa'ib rahimahullahu taala. Namun sebelum itu, apa makna jahiliyah? Apa makna jahiliyah? Naam Muhammad, ma makna jahiliyah? Al-jahiliyah, tidak ada rasul, tidak ada kitab. Maksudnya apa? Berarti apa maksudnya? Masa sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan. Wahai nabi, kami mengutus engkau sebagai syahid. Apa artinya syahid? Apa artinya syahid, Farid? Saksi. Maknanya apa saksi di situ? Apa artinya saksi? Maksudnya apa? Adnan. Arman. Konsekuensi dan hakikatnya. Nah, jadi syahid itu artinya yang menjelaskan, yang menjelaskan hukum-hukum syariat. Karena kenapa? Karena beliaulah yang menyaksikan konsekuensi dan hakikat yang ada. Begitu pula beliau yang bertugas menyampaikan dan menyaksikan amalan manusia. Kita lanjutkan, berkata Al-Syeikh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah ta'ala, وروى الإمام البخاري في الصحيح عن عطاء بن سائب رحمه الله تعالى قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت له: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. Aku berjumpa dengan Abdullah bin Amr bin Al-As, Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Maka aku berkata kepadanya, kata Atha bin Sa'ib, khabarkan kepadaku tentang sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fit Taurah, di dalam Taurat? Qala ajal, kata beliau Abdullah bin Amr, ajal, iya, saya akan jelaskan kepada engkau. Wallahi innahu lamausufun fit Taurati bi ba'dhi sifatihi fil Qur'an. Beliau alaihi salatu wassalam disifatkan, disebutkan sifatnya di dalam Taurat seperti sebagian sifat yang disebutkan dalam Al-Quran, dengan sebagian sifat yang disebutkan dalam Al-Quran. Apa itu tadi? Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhiran. Kami utus engkau wahai Muhammad sebagai syahid, begitu pula mubasyir, pemberi kabar gembira bagi mereka yang beriman, dan pemberi peringatan bagi mereka yang bermaksiat. Naam. Qala wa hirzan lil ummiyin. Berikutnya kata Abdullah bin Amr bin Al-As, wa hirzan lil ummiyin. Beliau pun sebagai penjaga yang melindungi kaum yang ummi. Alladzi la yaqra wa la yaktub. Orang yang ummi itu orang yang tidak membaca, tidak pula menulis. Itu ummiyun. Alladzina la ya'lamuna al-kitaba, yang tidak mengetahui Alkitab, tidak bisa membaca, enggak bisa menulis. Naam. Bahkan dalam sebuah riwayat yang lain ketika menerangkan permasalahan penetapan awal bulan dengan ru'yatul hilal, nahnu qaumun la naqra wa la nahsub, enggak menghitung. Itu kebanyakan kondisi di zaman itu. Ada tapi yang bisa menghitung, tapi secara keumumannya la nahsub, kami tidak menghisab, menghitung. Naam. Itu ummi. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an disifati apa? Ummi. Nabiyal ummiya. Naam. Dalam sebuah ayat ummi, orang yang ummi. Dan beliau alaihi salatu wassalam ketika didekap oleh Jibril alaihi salam pada wahyu yang pertama, beliau mengatakan, ma ana biqari, saya enggak bisa baca, saya bukan seorang pembaca. Qala anta abdi wa rasuli. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, anta abdi wa rasuli, engkau adalah hambaku dan rasulku, utusanku. Abdun fala yu'bad wa rasulun fala yukadzab. Seorang hamba maka tidak disembah, dan seorang rasul maka tidak didustakan. Rasul itu harus dipercaya. Namanya rasul, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, harus dipercaya. abdun fala yu'bad wa rasulun fala yukadzab. Sammaitukal mutawakkil, aku namakan engkau dengan al-mutawakkil. Kata Imam As-Suyuti rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini, aku beri nama engkau al-mutawakkil, maksudnya adalah liqana'atihi bil yasiri was-sabri 'alal makruh. Kenapa disebut orangnya mutawakkil, yang bertawakal? Karena qanaahnya beliau, merasa cukupnya beliau dengan yang sedikit, dan kesabaran beliau atas perkara yang dibenci. Sehingga Allah Subhanahu wa taala namakan beliau dengan al-mutawakkil. Naam. Laisa bifadhlin wala ghalidh. Laisa bifadhlin wala ghalidh. Tidak kasar ucapannya, serampangan dalam berbicara. Naam. Seenaknya sendiri. Ini fadh. Wala ghalidh, tidak pula ghalidh. Ghalidh itu maknanya sama, cuman dalam Al-Qur'an sendiri dibedakan. Fadhdan ghalidhal qalbi. Maknanya apa? Yang keras hatinya. Kaku. Nah, beliau bukan orang yang fadh, bukan pula orang yang ghalidh. Enggak kasar ucapannya, enggak keras pula hatinya. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disifati dalam Taurat. Wala sakhab. Wala sakhab. Sakhab itu yang banyak ricuh, yang banyak membuat kekacauan. Itu sakhab. Banyak buat kegaduhan, teriak-teriak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan orang yang seperti itu, sakhab, bukan yang sakhab. Naam. Wala sakhabin fil aswaq, bukan orang yang suka gaduh di pasar-pasar. Wala yadfa'u bisayyati sayyi'ah, tidak membalas kejelekan dengan kejelekan pula. Ya, ini diantara sifat beliau alaihi salatu wassalam. Qala walakin ya'fu wa yaghfir, namun beliau alaihi salatu wassalam memaafkan dan mengampuni. Memaafkan orang dan mengampuni. Walan yaqbidahu Allahu hatta yuqima bihil millatal auja bi ay yaqulu la ilaha illallah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut beliau alaihi salatu wassalam, enggak akan mewafatkan beliau alaihi salatu wassalam. Ingat, ini disebutkan dalam Taurat. Allah tidak akan mewafatkan beliau sampai beliau alaihi salatu wassalam dengannya Allah tegakkan agama yang bengkok, agama yang tidak lurus, diluruskan dengan beliau alaihi salatu wassalam. Jadi Allah enggak mewafatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai betul-betul sempurna agama ini, agama Islam. Taurat sendiri yang mengatakan hal itu. Sekian ribu tahun sebelum beliau diutus, Naam. Dan Al-Quran membenarkan itu. Al-Quran membenarkan itu. Hatta al-khira'ah, sampai pun dalam permasalahan buang hajat, permasalahan yang sifatnya remeh bagi kita, maka Islam mengajarkan itu semua. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bu'ithtu li'utammima makarimal akhlaq. Aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Apa itu akhlak yang mulia? Berkaitan dengan akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak kepada diri kita sendiri pun seperti itu, masuk dalam hal itu. Li'utammima makarimal akhlaq. Bu'ithtu li'utammima makarimal akhlaq. Bi'ay yaqulu la ilaha illallah. Bagaimana tegaknya agama yang bengkok itu? Yaitu dengan mereka mengucapkan la ilaha illallah. Fayaftahu biha a'yunan umyan. Dengan itu akan terbuka mata-mata yang buta. Wa adhanan summa. Begitu pula telinga-telinga yang tuli. Mendengar cuman tidak mau tahu, tertutup hatinya. Bukan buta matanya tapi buta hatinya. Hatinya pun tuli. Matanya kesana kemari tapi gak bisa melihat kebenaran. Itu kalau sudah Allah menyesatkan seseorang seperti itu. Dia tahu, melihat, mendengar, tapi gak bisa memahami, gak bisa mengikuti kebenaran tadi. Wa quluban ghulfan, dan hati yang tertutup. Kalkuzi mujakhia, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Kalau sudah seperti hati yang seperti itu, tertutup. Kalkuzi mujakhia, seperti cangkir, seperti gelas yang dibalik. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Dituang apapun gak bakal masuk. Itu namanya kuz mujakhia. Mau disiram susu, mau disiram madu. Madu bermanfaat ya. Susu seperti itu pula, susu kambing, susu unta, bahkan obat. Tapi kalau sudah terbalik seperti itu, apa manfaatnya? Enggak mengetahui mana yang baik, enggak mengingkari mana yang mungkar. Naam. Wa quluban ghulfa. Maka dengan beliau alaihi salatu wassalam, Allah Subhanahu wa taala membuka mata-mata yang buta, telinga-telinga yang tuli, dan hati-hati yang tertutup. Hati itu bisa keras sampai kerasnya melebihi batu yang paling keras. Padahal batu itu ada yang bisa memancarkan air, pecah dengan tetesan air, ada seperti itu. Tapi kalau sudah hati yang keras, bisa lebih keras dibandingkan batu. Dibandingkan batu. Nas'alullah as-salamah wal-afiyah. Qala, berkata Syekh Abdullah al-Bukhari selanjutnya, wa rawal imam at-Tirmidhiyyu fil jami'i wal-shama'il wal imam ibn Majah fil sunan bi isnadin sahihin an Anasin radiyallahu anhu annahu qala, لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء. فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء. ولما نفضنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدية وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. الإمام الترمذي رحمه الله meriwayatkan di dalam kitab jami'nya Sunan Tirmidzi. Begitu pula kitabnya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Begitu pula Ibnu Majah rahimahullah dalam sunannya dengan sanad yang sahih dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, lamma kana al-yawmul ladzi dakhala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika hari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Madinah, maka bersinarlah darinya segala sesuatu. Rasulullah masuk kota Madinah, bersinar kota Madinah, menyinari kota Madinah. Namun ketika hari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, meninggal dunia, sebaliknya, adzlama minha kullu syai, segala sesuatu menjadi gelap gulita. Naam. Karena Allah sifati beliau sebagai apa? Nur, cahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, hilang cahayanya. Hilang cahayanya. Walamma nafadna an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-aidiya, ketika kami membersihkan debu di tangan-tangan kami, ketika selesai menguburkan beliau alaihi salatu wassalam, wa inna lafi dafnihi, yang ketika itu kita masih dalam penguburan, masih di kuburan, dan kami pun sampai-sampai mengingkari hati kami sendiri. Sampai-sampai kami ini mengingkari hati-hati kami. Hadis ini dan hadis sebelumnya, begitu pula ayat, menunjukkan kepada kita sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan menunjukkan bagaimana kecintaan para sahabat kaum mukminin kepada beliau. Dan seperti itulah seharusnya kaum mukminin mencintai nabinya alaihi salatu wassalam, yang sifatnya seperti tadi, rindu kepada beliau. Dan tentu kecintaan tadi bukan kecintaan yang hanya di lisan saja, bukan kecintaan yang hanya di luar saja, justru kecintaan itu membuat orang tadi, orang yang mencintai beliau, mengikuti arah, mengikuti petunjuk beliau, mengikuti sunnah beliau, mengikuti bimbingan beliau alaihi salatu wassalam. Cinta tapi gak ikuti beliau, ngaku cinta tapi tidak mau tahu tentang sunnah beliau. Nah, Berkata Syekh Al-Bukhari, "Wa hadha at-ta'biru ta'birun 'an al-law'ah bi faqdi sayyidil mursalin." Ungkapan ini merupakan ungkapan tentang kesedihan yang mendalam. Karena meninggalnya, hilangnya pemimpin para rasul alaihi salatu wassalam. Wa shiddati tilka as-sa'ati 'alaihim hatta ankaru anfusahum min shiddati huznihim 'ala firaqihi sallallahu alaihi wasallam wa inqita'il wahyi. Begitu pula betapa beratnya waktu itu atas mereka para sahabat, sampai-sampai mereka mengingkari diri-diri mereka sendiri karena saking sedihnya ditinggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu pula terputusnya wahyu. Qala wa rawal Imam Al-Bukhari fi sahih an Jabir radhiyallahu anhu. Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan dalam sahihnya, Sahih Al-Bukhari, dari Jabir radhiyallahu anhu, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة. Bahwa beliau alaihi salatu wassalam dahulu berdiri di sebuah pohon atau pohon kurma ketika hari Jumat. Jadi beliau dahulu khutbah itu berdiri di pohon kurma. Faqalat imra'atun minal ansar aw rajulun. Maka berkatalah seorang wanita atau lelaki dari kalangan ansar, sahabat ansar, ya Rasulullah, ala naj'alu laka mimbaran. Wahai Rasulullah, tidakkah kami jadikan, buatkan untukmu sebuah mimbar? Qala in syi'tum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kalian mau, labas. Tidak mengapa. Faja'alu lahu mimbaran. Maka beliau pun dibuatkan mimbar oleh mereka, para sahabat. Falamma kana yaumal jum'ati dufi'a ilal mimbar. Ketika hari Jumatnya, beliau alaihi salatu wassalam pindah ke mimbar, menyampaikannya di mimbar, tidak lagi di pohon kurma tadi. Fasahatin nakhlah siyahas sabi. Maka pohon kurma tadi berteriak seperti teriakan anak bayi. Nah, bagaimana anak bayi ketika menangis, berteriak. Nah. Thumma nazala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fadammahu ilaihi. Maka akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini turun dari mimbar dan mendekap pohon kurma tadi. Mendekap, memeluk pohon kurma tersebut. Ta'innu anina as-sabiyyi. alladhi yusakkan, maka pohon kurma tadi merintih seperti merintihnya anak bayi yang sedang ditenangkan. Bagaimana anak bayi kalau nangis kemudian ditenangkan sama orang tuanya, digendong ya, tangisannya semakin reda tapi masih ada ya, seperti itu. Qala alaihi salatu wassalam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kanat tabki ala ma kanat tasma' min adh-dhikri indaha. Pohon kurma ini menangis karena dia tidak mendengar dari zikir ilmu yang pernah, yang sebelumnya disampaikan di sisinya. Ya, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersandar kepada pohon kurma. Sekarang tidak lagi, ditinggalkan pohon kurmanya. Sedih akhirnya pohon kurma tadi. Ini jamad atau benda yang tidak bergerak. Ditinggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersedih dia. Karena dahulu Rasulullah di situ, sekarang enggak di situ lagi. Tidak menyampaikan ilmu di sisinya. Oleh karenanya, kana al-Imamul Hasan al-Basri rahimahullahu taala idza rawa hadzal hadits baka. Oleh karenanya, Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala ketika meriwayatkan hadis ini, beliau menangis. Ketika membawakan hadis ini, menyampaikan hadis ini, meriwayatkannya, beliau menangis. 6. Waqala, beliau pun berkata, ya ma'syaral muslimin, al-khashabatu tahinnu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syauqan ila liqa'ih, fa antum ahaqqu an tashtaqu ilaih. Wahai kaum muslimin, perhatikan sebatang pohon ini, kayu tersebut rindu, merasa kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rindu ingin bertemu beliau alaihi salatu wassalam. Fa antum, maka kalian kaum muslimin lebih berhak untuk rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini benda mati, tidak bergerak, tapi merasakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di situ. Dan dia rindu ketika tidak berjumpa lagi dengan beliau alaihi salatu wassalam. Maka kaum muslimin, orang yang berakal, yang bisa memahami, yang diturunkan kepada mereka Al-Qur'an, lebih berhak untuk rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 6. Ini hasungan dari beliau. Menyampaikan hadis-hadis ini ada tujuannya. Karena yang setelahnya berkaitan dengan mukaddimah ini. Penjelasan mahiyah salafiyah berkaitan dengan perkara-perkara tersebut. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nantinya memerintahkan kita untuk mengikuti sahabat, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan sunnahnya. Maka disampaikan hadis-hadis seperti ini oleh beliau alaihi hafizahullahu taala. Jadi antara tariqah yang baik dalam mukaddimah, pendahuluan. قال وبعد هذا التمهيد فالمحاضرة كما سمعتم عنوانها واسع. Dan setelah pengantar ini, mukaddimah ini, maka muhadarah sebagaimana yang kalian dengar, yang kalian simak, pembahasannya, judulnya itu luas. Ma hiya as-salafiyah, yaitu ma hiya as-salafiyah. Apa itu as-salafiyah? Ini perkara yang luas. Ini perkara yang luas, kata beliau. Qala walamma kana al-maqamu wal waqtu la yattasi'u li tanawul al-mawdu'i min kulli jawanibih ikhtartu jumlatan minan niqati lil kalami 'alayha. Ketika pembahasannya, kesempatannya dan waktunya tidak memungkinkan, tidak luas, enggak banyak untuk meraih pembahasan tersebut dari segala sisinya. Waktunya enggak cukup untuk membahas perkara ini dari semua sisinya. Kalau kita mau mempelajari dari semua sisinya, enggak mungkin. Waktu yang saat itu, kesempatan yang saat itu mencukupi. Maka kata beliau, ikhtartu jumlatan minan niqati lil kalami 'alaiha. Maka aku memilih sejumlah poin, sekian poin untuk berbicara tentang hal tersebut. Jadi beliau ringkas, beliau sebutkan kepada kita tentang perkara-perkara penting padanya. An-nuqtatul ula, poin yang pertama yang akan dibahas nantinya. Bayanu makna salafi fil lughah, penjelasan arti salaf dalam bahasa. Itu poin pertama, makna salaf dalam bahasa. An-nuqtatu tsaniyah, poin kedua. Man humus salafu istilahan, siapa itu salaf secara istilah. An-nuqtatu tsalitsah, poin ketiga. Ba'dul musammayati asy-syar'iyyati lis-salafis shalih, sebagian penamaan syar'i terhadap salafus saleh. Jadi ada nama-nama lain selain salaf, salafi, salafiyah. An-nuqtatur rabi'ah, poin keempat. Hukmu ittiba'i, hukmul ittiba'i wal intisabi ila salafiyah, hukum mengikuti dan menisbahkan diri kepada salafiyah. Apa hukumnya mengikuti salaf as-salafiyah, dan apa hukum menisbahkan diri kepada salafiyah? Apa hukum mengatakan saya salafi, saya ahlu sunnah wal jamaah, saya athari, dan seterusnya. An-nuqtatul khamisah, poin kelima. Fadlut tiba'is salafi was salafiyah, keutamaan mengikuti salaf dan manhaj salaf. An-nuqtatul sadisah, poin keenam. Simatu wa ma'alimul manhaj salafiyyi awis salafiyah, ciri-ciri dan karakteristik manhaj salaf. Apa ciri-cirinya manhaj salaf? Apa yang membedakan mereka dengan yang lainnya? An-nuqtatu sabi'ah, al-khatimatu wa fiha kalimatun mudhi'ah fil bab, poin ketujuh, penutup. dan terdapat padanya beberapa nasihat, beberapa kalimah yang menerangkan tentang bab. Itu beberapa poin yang akan dibahas oleh beliau hafizahullah ta'ala. Kita masuk pada poin yang pertama. An-nuqtatul ula. Poin pertama. Bayanu makna salafiyyati fil lughah. Penjelasan makna salafiyyah dalam bahasa. Apa makna salafiyyah dalam bahasa? As-sinu wal-lamu wal-fa. Salafiyyah itu kata aslinya dari sin, lam, fa. Salafa. Sin, lam, fa. Ya. Itu aslinya. Aslun yadullu ala taqaddum, ala taqaddumin wa sabqin. Asal muasal yang menunjukkan maju dan mendahului. Taqaddum wa sabqin. Maju dan mendahului. Itu makna dari kata yang terdiri dari sin, lam, fa. Menunjukkan makna maju dan mendahului. Lidha, oleh karenanya, falafdhatus salafi fil lughati, oleh karenanya maka lafaz salaf dalam bahasa diambil dari asal muasalnya, maka makna salaf dalam bahasa adalah ta'ni al-mutaqaddima was-sabiq, yang maju dan mendahului, yang melampaui dan mendahului. Itu makna salaf dalam bahasa. Wa hiya jam'u salif. Salafun itu jamak. Mufradnya apa? Tunggalnya apa? Salif. Salafun itu jamak. Jamak dari salif. Salifun. Tunggal. Tunggalnya salif, jamaknya salaf. Wa yujma' ala aslafin. Begitu pula jamaknya salif itu bukan cuma salaf, ada juga aslafun. Juga sulufun dan juga sulafun. Aslafun wa sulufun wa sulafun. Tiga, empat bahkan. Sulafun wa sulufun wa aslafun. Wa tutlaqu ala kulli mutaqaddimin wa sabiqin laka min qarabatin wa nahwiha. Salaf itu dimutlakkan terhadap orang. Mana salaf itu dimutlakkan terhadap orang yang mendahului, melampaui engkau, yang mendahului engkau, yang melampaui engkau dari kalangan kerabat atau yang lainnya. Jadi kalau kita punya orang kerabat kita yang sudah mendahului kita, itu salaf dalam bahasa. Salaf. Ma wa minhu qaulullahi jalla fi'ulah, di antaranya seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Az-Zukhruf ayat ke-56. dalam kisahnya Nabi Musa alaihi salam, kisah ditenggelamkannya Fir'aun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Faja'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin. Maka kami jadikan mereka Fir'aun wa man ma'ah dan orang-orang bersamanya sebagai salaf yang mendahului. Wa mathalan dan contoh, mereka itu orang-orang yang mendahului kalian dan contoh bagi kalian yang menentang Rasul. Sudah ada Fir'aun sebelumnya, seperti itu maksudnya. Fir'aun menentang, Fir'aun mendustakan Nabi Allah Subhanahu wa taala, Fir'aun mengaku sebagai Tuhan dan ia sebagai salaf kalian, pendahulu kalian. Simak baik-baik pelajaran darinya. Itu makna salaf. Fa insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biiznillahi taala. Lebih kurangnya ana mohon maaf. Wa astaghfirullah wa atubu ilaihi wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.